Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Melanjutkan pembahasan kitab Ushul Sunnah karya Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, dan kita masih dalam pembahasan as-sam'u wa ta'ah kepada waliyul amr, mendengar dan taat kepada waliyul amr. Pada riwayat yang ke-203, an Ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Yahya ibn Adam an Hammad ibn Zaid an al-Ja'd Abi Utsman annahu sami'a Aba Raja' al-Utaridi yuhaddithu annahu sami'a Ibn Abbas yarwihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, dengan sanad ini sampai kepada Ibn Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Bukhari di sini, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً مَنْ رَأَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا. Barang siapa yang melihat min amirihi, dari amirnya, yakni melihat pada pimpinannya. Ya, pimpinan di sini seperti yang kita telah jelaskan. Ya, mungkin khalifah, mungkin raja, sultan, atau seperti di masa sekarang presiden, atau yang semakna dengan itu. Yakrahuhu, sesuatu yang dia benci, dia lihat padanya. Falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Fa innahu laysa min ahadin yufariqul jama'ah, karena sesungguhnya tidak seorang pun memisahkan dari al-jama'ah. Al-jama'ah yang dimaksud tadi pemimpin muslimin bersama rakyatnya, tidak seorang pun memisahkan dari al-jama'ah tersebut shibran, walaupun dengan jarak satu jengkal. Fayamut, lalu dia mati. Illa mata mitatan jahiliyah, kecuali dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Riwayat ini menunjukkan tahrim al-khuruj alal hakim, haramnya seseorang memisahkan diri dari kepemimpinan pimpinan muslimin. Karena siapa yang memisahkan darinya, menganggap pemimpin itu tidak sah, dia merasa tidak wajib taat kepadanya dalam perkara yang ma'ruf, maka kalau dia mati, berarti matinya mati jahiliyah. Walaupun memisahkan darinya hanya sejarak shibran, kata Nabi SAW. Artinya gambaran bagaimana mufarakah yang dia lakukan belum jauh. Baru shibran. Tapi ini pun sudah berarti melakukan suatu pelanggaran besar yang diancam karenanya bila dia mati, maka mati jahiliyah. Mati jahiliyah di sini juga perlu dipahami bahwa maksudnya adalah ala dhalalah, seperti tafsir para syurrah, para ulama yang mensyarah hadis-hadis ini, mereka mengatakan bahwa mata mitatan jahiliyah artinya ala dhalalah, tidak dimaknai bahwa dia kafir. Ya, salah kalau dipahami mati jahiliyah artinya mati kafir. Tidak. Tapi di sini adalah ala hayati al jahiliyah. Mitah ini hayah, bentuk keadaan seperti keadaan jahiliyah. Artinya tadi dhalalah, sesat. Karena dahulu juga orang-orang jahiliyah mereka kondisinya seperti itu. Orang-orang jahiliyah mereka tidak bersatu dalam satu pimpinan, semaunya sendiri, ya. Itu kondisi mereka dahulu, tanpa pemimpin. Maka dari itu, seorang muslim yang memisahkan dari pimpinannya, pimpinan muslimin, lalu dia mati seperti kondisi mereka orang-orang jahiliyah. Kemudian wa haddatsani Wahab an ibni Waddah an as-Samadihi an ibni Mahdi qala haddatsana Aban ibn Yazid an Yahya ibni Abi Katsir an Zaid ibni Sallam annahu haddatsahu anna Aba Sallam haddathahu anna Aba Sallam haddathahu anna al-Harith al-Ash'ari haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ila akhirih. Nah, dengan sanad ini disampaikan dan hadis ini juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah dengan sanad sampai kepada Abu Al-Harith Al-Ash'ari meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda wa ana amurukum bi khamsin, dan aku memerintahkan kalian dengan lima perintah. Amaranillahu bihinna, yang Allah perintahkan aku dengan kelima perkara tersebut. Al-jama'atu was-sam'u wat-ta'ah wal-hijratu wal-jihadu fi sabilillah. Al-jama'ah, berjama'ah, yakni bersatu di dalam kepemimpinan seorang muslim. Was-sam' wat-ta'ah, mendengar perintah-perintahnya, menaati perintah-perintahnya. Wal hijratu, dan berhijrah. Wal jihadu fi sabilillah, serta berjihad fi sabilillah. Faman faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'al islam min ra'sihi illa an yuraji'. Faman faraqal jama'ah, maka barang siapa yang faraqal jama'ah, memisahkan dari al-jama'ah tersebut tadi, qida shibrin, seukuran satu jengkal saja, faqad khala'al islam min ra'sihi illa an yuraji', maka dia telah melepas Islam dari kepalanya kecuali dia yuraji', ya, yakni kembali. Di footnote disebutkan bahwa sebagian sumber dengan lafaz yarji', illa an yarji', ya, maknanya insyaallah sama maksudnya, illa an yuraji', kecuali bila dia kembali. Wa man da'a da'wa jahiliyah fa innahu min juta jahannam, dan barang siapa yang da'a, mengajak dengan ajakan-ajakan jahiliyah, fa innahu min juta jahannam, maka dia termasuk dari tumpukan jahannam. Juta disebutkan dalam footnote, jam'u juswah bidzam, wa hiya syai' al-majmu', sesuatu yang tertumpuk. Fa innahu min juza jahannam, maka dia termasuk dari tumpukan-tumpukan yang berada di neraka jahannam. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, wa in shoma wa shalla, walaupun dia berpuasa, walaupun dia salat. Qala wa in shoma wa shalla tada'au bida'wallah alladhi sammakumul muslimin mu'minin ibadallah. Wa in shoma wa shalla, walaupun dia puasa, walaupun dia salat. Tada'au bida'wallah, hendaknya kalian saling memanggil bida'wallah dengan seruan Allah Azza wa Jal, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala namai kalian dengannya, yaitu muslimin. Itu panggilan dari Allah Azza wa Jal untuk kalian saling memanggil dengan panggilan Islam. Al-mu'minin, panggilan iman. Ibadallah, hamba-hamba Allah. Nah, jadi hadis ini seperti yang kita baca juga menekankan pentingnya al-jama'ah, berjama'ah, dengan makna yang kita telah sebutkan, bersatunya muslimin di bawah pemimpin yang memimpin mereka, seorang muslim yang memimpin mereka. Nah, kita diperintahkan untuk tetap bersama dalam jamaah tersebut, mendengar dan taat kepada pemimpin, pemerintah muslimin, dan tidak memisahkan diri dari mereka. Barang siapa yang memisahkan diri dari mereka, disebutkan di sini, faqad khala'a al-islam min ra'sih, dia melepas Islam dari kepalanya. Ini hadis wa'id, ya. Hadis wa'id seperti yang tadi kita sebutkan, jangan dimaknai bahwa dia telah kafir. Ini sama dengan lafaz-lafaz lain yang menyebutkan, ya, wallahi la yu'min misalnya, yang kita bahas pada beberapa bab yang lalu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. demi Allah tidak beriman. Siapa? Man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Ya. Kata la yu'min di situ bukan artinya dia kafir. Ya. Seperti yang kita telah jelaskan. Tapi naqis al-iman. Keimanannya turun. Begitu pula di sini ketika disebutkan faqad khala'a al-islam min ra'sih, juga tidak boleh kita kemudian terjemahkan dia bukan lagi muslim alias kafir, tidak. Tapi ini hadis wa'id seperti dengan yang tadi kita sebutkan. Ya. Yang menunjukkan lemahnya Islam dia. Naam. Illa an yuraji', kecuali kalau dia mau kembali. Kemudian di sini Nabi SAW juga memperingatkan dari mereka yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah banyak macamnya. Banyak macamnya ya, termasuk misalnya asabiyah, fanatik kepada kelompok-kelompok tertentu. Kalau dikaitkan dengan masalah kita ini, adanya misalnya kelompok-kelompok tertentu yang berloyal kepada misalnya jamaah tertentu atau tarekat tertentu atau misalnya zaman sekarang partai tertentu, organisasi tertentu, kelompok jamaah tertentu dan yang semisal itu, macam-macam sekali. Mengajak berloyal kepadanya, kepada kelompok. Nah, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Makanya di sini ketika orang itu, ketika sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan demikian, dia bertanya wa in shalla wa sam, walaupun dia salat, walaupun dia puasa. Nabi katakan wa in shama wa shalla, sekalipun dia puasa, sekalipun dia salat. Kemudian Nabi menganjurkan untuk apa? Saling menyeru, saling memanggil dengan seruan dari Allah Azza wa Jal, panggilan-panggilan yang Allah sudah tetapkan. Wa sammakumul muslimin, Allah menamai kalian dengan muslimin. Jadi kalau mau memanggil yang lain, artinya mengajak, ya, menyeru untuk kemudian membuat loyalitas. Jadikan loyalitas itu karena Islam. Wa sammakumul muslimin, berdasarkan Islam, berdasarkan iman, sama-sama hamba Allah, ibadallah. Bukan karena ya kelompok-kelompok tertentu seperti yang tadi kita sebutkan. Zaman dulu mungkin dengan kekabilahan ya, menyeru, mengajak kepada kekabilahan, kesukuan. Ya. Zaman sekarang pun masih. Tapi zaman sekarang tambah lagi dengan yang tadi kita sebutkan. Semakin banyak. Kita ingat hadis Nabi SAW yang Nabi sempat marah kepada para sahabat ketika itu. Saat mereka memanggil yang lain dengan seruan Al-Ansar dan Muhajirin. Padahal Al-Ansar dan Muhajirin itu juga seruan syar'i. Ya lal-Ansar, ya lal-Muhajirin. Wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang Muhajirin. Masing-masing menyeru dengan seruan itu. Tapi apa faktor pendorongnya? Ya, untuk saling membela sesama mereka yang Ansar ketika ada masalah dengan orang Muhajirin. Yang Muhajirin pun memanggil sesama mereka untuk membela orang Muhajirin ketika ada masalah dengan orang Ansar. Nabi marah dengan itu. Nabi marah. Nabi katakan abida'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah sementara aku masih ada di tengah-tengah kalian? Nah, kalau seruan dengan muhajirin dan ansar yang itu pada dasarnya syar'i sesuai syariat, namun karena ada unsur-unsur tadi, ya, perselisihan di antara mereka sudah tercela. Bagaimana dengan seruan-seruan yang sama sekali tidak ada pembenarannya dalam syariat berdasarkan suku, kabilah, ya, warna kulit, organisasi, partai, kelompok, jamaah, dan lain-lain. Jelas ini tidak sesuai dengan tuntunan agama kita, agama Islam yang mulia ini. Ya. Ala kulli hal, kembali kepada masalah kita, bahwa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa kita selaku muslimin harus senantiasa taat kepada pemimpin kita yang muslim dalam kebaikan-kebaikan dan tidak keluar dari kepemimpinan mereka. Kemudian wa an ibn Mahdi qala haddatsana Israil ibn Yunus an Ibrahim ibn Abi al-A'la an Suwaid ibn Ghafalah qala akhadha Umar biyadi faqala ya Aba Umayyah inni la adri la'allana la naltaqi ba'da yawmina hadha. Ibn Abi Zamanin rahimahullah meriwayatkan sampai kepada Ibn Mahdi, beliau mengatakan haddatsana Israil dan seterusnya sampai kepada sahabat Suwaid Ibn Ghafalah. Ya, riwayat ini dihukumi sahih oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Suwaid Ibn Ghafalah mengatakan akhada Umar biyadi, Umar memegang tanganku. Faqala, lalu Umar mengatakan, ya Aba Umayyah, wahai Abu Umayyah, inni la adri la'allana la naltaqi ba'da yaumina hadha. Sesungguhnya saya tidak tahu, bisa jadi kita enggak berjumpa lagi setelah hari ini. Ittaqillah rabbak, maka bertakwalah engkau kepada Rabbmu. Nasihat, pesan. Ya, pesan Umar radhiyallahu an kepada Suwaid bin Ghafalah. Ittaqillah rabbak ila yaumi talqahu ka'annaka tarahu. Bertakwalah engkau kepada Rabbmu sampai suatu hari yang engkau berjumpa dengannya ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Artinya, bertakwalah sebenar-benarnya seolah-olah engkau melihat Allah Azza wa Jal, terus demikian sampai engkau berjumpa dengan Allah. Wa'ati' al-imama wa'inkana abdan habasyiyan, dan taatilah pimpinanmu. Wa'inkana abdan habasyiyan, walaupun pimpinanmu itu seorang budak hamba sahaya dari Ethiopia. Pimpinan artinya tadi misal kepala negara atau raja atau yang semisalnya. Mujadda'an, mujadda'an yang terputus ujung-ujung anggota tubuhnya, ya, artinya dia bukan sekedar budak, ya. Dia sudah budak dari Ethiopia, yakni yang di mata orang remeh. Ya, tentu di sisi Allah Azza wa Jal sesuai dengan ketakwaannya, tapi di mata orang umumnya budak yang dari sana diremehkan. Bukan hanya itu. Mujadda'an, anggota tubuhnya pun sudah tidak utuh. Jari-jarinya ada yang dipotong, ya. Atau mungkin sebagian mukanya, entah telinganya, entah hidungnya juga terpotong. Mujadda. Seandainya pun seperti itu, tetap kamu harus taati ketika dia menjabat sebagai pemimpinmu. In darabaka fasbir. Bila dia memukul kamu, sabar kamu. Wa in ahanaka fasbir. Bila dia menghinakan kamu, fasbir, bersabarlah. Wa in amaraka bi amrin yunqisu dinaka faqul ta'ah minni faqul ta'atan minni dami dunadini wala tufarikil jama'ah. Dan apabila dia memerintahkan engkau dengan suatu perintah yunqisu dinaka yang mengurangi agamamu, faqul ta'atan minni, katakan ta'atan minni, ketaatan dariku, dami duna dini, darahku dulu sebelum agamaku. Wala tufarik al-jama'ah, dan jangan engkau memisahkan dari al-jama'ah. Ya. Nah, di sini ada pesan-pesan Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada sahabat Suwaid bin Ghafalah yang terkait dengan ketaatan kepada waliyul amr, kepada pemimpin muslimin. Sekalipun pimpinannya adalah seorang budak yang demikian keadaannya. Sekalipun dia berbuat zalim kepadamu, memukul, menghina, tetap berusaha sabar. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bisa kita bandingkan di sini antara Suwaid bin Ghafalah, seorang sahabat dari bangsa Arab, seorang yang mulia, sahabat Nabi, ketika dia berada di bawah pimpinan seorang Abdun Habasyi. Ya. Bisa antum bayangkan bagaimana perbandingannya, ya kan? Namun demikian, apa nasihat Umar? Atik, taati. Kalau zalim, fasbir, sabar. Ya. Nah, ini tentu karena ini merupakan anjuran agama. Maka bagaimanapun keadaannya, kita harus mengikuti tuntunan ajaran agama kita. Kemudian di sini ada suatu perkara, yaitu bila mana dia memerintahkan pada suatu perintah yang mengurangi keagamaan kita. Naam, wallahu alam, di sini apa yang dimaksud maksiat atau sesuatu yang belum maksiat namun mengurangi agama, ini mungkin perlu diperjelas lagi. Semoga mungkin di lain waktu kita mendapat penjelasan tentang riwayat ini dan maksudnya. Namun insyaallah di sini akan saya sampaikan bagaimana bila mana seorang pemimpin memerintahkan pada perkara yang mubah. Kemudian bagaimana bila mana seorang pemimpin memerintahkan pada perkara ijtihad yang memang ranah ijtihad. Ya. Nah, ini hal yang cukup penting untuk kita bahas terkait masalah kita. Namun insyaallah kita selesaikan dulu, tinggal satu riwayat. Setelah itu baru kita akan bahas masalah tersebut. Kemudian diriwayatkan pula dari Ibnu Mahdi dengan sanad yang sampai kepada beliau. Qala haddatsana Sufyan an Umar ibn al-Munkadir an Muhammad ibn al-Munkadir afwan an Muhammad ibn al-Munkadir قال لما بويع ليزيد ابن معاوية ذكر ذلك لابن عمر فقال إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. Dengan sanad sampai kepada Ibnu Umar, ya. Dan ini juga riwayat yang sahih menurut Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Disebutkan kepada Ibnu Umar, "Lamma buyi'a Yazid bin Muawiyah." Ketika dibaiat Yazid bin Muawiyah, putra Muawiyah, Yazid. Yazid diperbincangkan oleh ulama di kala itu tentang kondisinya. Makanya ketika dibaiat akhirnya jadi perbincangan pula. Nah, Ibnu Umar yang saat itu masih hidup, ya Ibnu Umar seorang sahabat Nabi yang mulia. Hidup di masa itu menghadapi masa dibaiatnya Yazid bin Muawiyah yang kondisi keagamaannya, kesolehannya, ya, atau kondisi keagamaannya diperbincangkan ulama. Ya, berita-berita tentang dia banyak. Maka apa jawab Ibnu Umar? In kana khairan radina. Kalau dia ternyata orangnya baik, radina, kami ridha. Wa in kana syarran sabarna. Kalau ternyata dia orangnya jahat, buruk, sabarna, kami akan bersabar. Ya. In kana khairan radina wa in kana syarran sabarna. Bila dia orangnya baik, kami ridha, dan bila dia orangnya buruk, jahat, maka kami sabar. Nah, memang hanya itu, ya. Antara ridha dan sabar. Tidak ada yang ketiganya, yaitu apa? Tidak sabar kemudian melakukan pemberontakan-pemberontakan atau sikap-sikap yang itu adalah keluar dari kepemimpinannya. Ya. Dan asar dalam riwayat atau dalam masalah ini banyak, riwayat dalam masalah ini banyak. Baik yang marfu' dari Nabi SAW sampai kepada beliau maupun ucapan para sahabat dan para ulama dan kitab-kitab akidah senantiasa membahas masalah ini. Sebagaimana juga telah diisyaratkan oleh Syekh Al-Bukhari di depan, ya, di footnote bagian depan masalah kita ini, bahwa di sana ada kitab yang menjelaskan cukup panjang lebar masalah ini, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah. Itu membahas cukup lengkap, ya, atau sangat lengkap bahkan terkait masalah ini, sehingga bila kita ingin mengetahui lebih lanjut pembahasan tentang taat kepada waliyul amr dengan berbagai macam masalah yang terkait, bisa kita kembali kepada kitab tersebut. Kitab tersebut berjudul Dhawabit Mu'amalati Al-Hakim Inda Ahli Sunnati Wal Jamaah Wa Atharuha Ala Al-Ummah. Ya. Ini apa karya tulis yang ditulis untuk meraih gelar magister di Jami'ah Islamiyah dan dicetak. Ya. Di buku ini 2 jilid. Nah, di sini akan saya nukilkan, atau dari kitab ini akan saya nukilkan penjelasan masalah yang tadi saya sebutkan, bila mana seorang hakim atau seorang wali al-amr memerintahkan pada urusan atau perkara yang mubah dan perkara ijtihad. Kalau seorang pemimpin memerintahkan perkara yang syar'i, sudah jelas, ya. Namun justru yang perlu kita mendapat penjelasan yang lebih lagi adalah masalah ini memerintahkan perkara yang mubah. Ya. Di sini ada sebuah pembahasan mauqif ar-ra'iyah min al-hakim idza amara bimubah. Pada jilid yang pertama dari kitab tadi halaman 189. Dan beliau jelaskan cukup panjang sampai 201 bahkan sampai 201. 189 sampai halaman 201 membahas masalah ini. Ya. Tentu di sini enggak mungkin dibaca banyak darinya, tapi kesimpulannya atau beberapa nukilan yang terdapat padanya dari ulama kita. Beliau katakan bahwa amma an mauqifir ra'iyah as-salim tijaha dan nau' minal awamir, adapun tentang sikap rakyat yang benar terhadap perintah yang semacam ini, faqad awdahahul ulama, maka telah dijelaskan oleh ulama khaira idahin, dengan sebaik-baik penjelasan. Faqad awdahu anna ta'atahum fil amril mubah dakhilun bi umumil amri bi ta'atihim fi ghairi ma'asiyatillah. Mereka telah menjelaskan bahwa ketaatan kepada waliul amr dalam perkara mubah masuk dalam keumuman perintah untuk taat fi ghairi ma'asiyatillah. Bal wadakhilun fil ma'ruf, bahkan masuk ke dalam perkara al-ma'ruf alladhi umiratir ra'iyah bisami wa ta'ah liwulatihim fihi. Masuk dalam kata-kata al-ma'ruf yang rakyat diperintah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin mereka. Ya. Bahkan di sini kata beliau, balau bal qad nasu ala annahu la tab'ud an takuna ta'fil umur mubahah allati laysat min asy-syari'ah hiya al-muradah bil amri bi ta'atihim. Bahkan mereka menyebutkan bahwa tidak jauh bila mana yang dimaksud dengan perintah kepada waliul amr, ya, pada waliul amr adalah perintah-perintah taat pada perkara-perkara mubah yang tidak ada dalam syariat. Di annahu law kana al-murad ta'atuhum fil umur allati syara'aha Allah ta'ala wa rasuluhu lakana dhalika dakhilan tahta ta'atillah wa rasulih. Karena seandainya yang dimaksud itu taat kepada perkara yang disyariatkan Allah dan Rasulnya, ya tentu itu sudah masuk dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah ini, poin ini cukup penting kita perhatikan. Bahwa sebagian ulama justru mengatakan, perintah-perintah untuk taat kepada wali amal justru bisa jadi fokusnya kepada yang mubah ini. Kenapa? Karena kalau taat kepada perintah yang sudah syar'i, jelas itu masuk ke dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya kan? Ati Allah wa ati'ur Rasul. Masail syar'iyah, perkara yang syar'i, jelas masuk ke situ. Yang mubah bagaimana? Nah, justru ini kemungkinannya juga bahwa perintah-perintah taat kepada wali amr terfokus pada bab itu. Ya, ini menurut sebagian ulama. Ala kulli hal, yang jelas ketaatan kepada waliul amr dalam perkara mubah sesuatu yang jelas. Dikatakan oleh Ibn Abdul Bar, sedikit kita bawa nukilan dari para ulama terdahulu. Tadi masih penjelasan dari beliau menukil dari sebagian ulama. Nas sebagian ulama Ibn Abdul Bar rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Tamhid, wa wajibun ta'atuhu fi kulli ma ya'muru bihi minas salahi au minal mubah. Maka wajib taat kepada waliul amr fi kulli ma ya'muru bih, pada setiap yang dia perintahkan, minas salah, dari perkara yang maslahat, au minal mubah, atau dari perkara yang mubah. Ini dalam kitab At-Tamhid juz 23 halaman 279. Ya. Kemudian kutipan kedua dari Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan Tirmidzi, Fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah. Kalau dia memerintahkan kepada suatu maksiat, fala sam'a wala tha'ah, maka tidak boleh didengar, tidak boleh ditaati. Wa fihi anna al-amra wa fihi anna al-imama idza amara bi mandubin aw mubahin wajib. Nah, dalam hadis itu ada faedah apabila imam amara bimandub, memerintahkan kepada sesuatu yang sunnah au mubah wajaba, maka wajib ditaati. Ya, memerintahkan kepada sesuatu yang sunnah atau mubah, maka wajib ditaati. Dan di sini masih banyak nukilan dari para ulama yang lain. Masalah berikutnya, tadi kita sebutkan kondisi kedua, apabila seorang imam memerintahkan dengan suatu perintah itu perkara ijtihad. Dan memang itu ranah ijtihad. Boleh dia berijtihad padanya. Gimana sih ranah ijtihad? Yakni perkara yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau sunnah dengan dalil yang jelas. Mungkin juga tidak ada ijma' padanya. Sehingga ulama berselisih pendapat dalam masalah itu. Ya. Mungkin itu terjadi, ya mungkin. Atau dalil-dalil muta'aridah, semacam bertentangan, ya, semacam bertentangan. Anggap misalnya apa hukum sholat gaib, ya kan? Ada khilaf ulama, mereka berijtihad hukum sholat gaib begini begitu. Misalnya seorang waliyul amr memilih suatu pendapat, kemudian memerintahkan dengan pendapat tersebut. Kita sebagai rakyat mungkin secara hukum fikih berbeda dengannya. Tapi secara ketaatan, karena sudah diperintahkan olehnya, ya harus ikut. Ijtihad yang dia pegang, yang dia perintahkan kepada rakyat. Ya. Dan masalah-masalah seperti ini cukup banyak. Ya, cukup banyak. Nah, masalah ini telah dijelaskan pula oleh para ulama. Intinya tadi saya sebutkan bahwa termasuk masalah ini kita harus mengikuti dan taat kepada pemimpin muslim sekalipun pendapat kita berbeda. Dijelaskan oleh beliau di sini dalam juga pembahasan khusus yang juga cukup panjang, ya, pada halaman 203, ya, pembahasan pada halaman 203 sampai 213, jadi 10 halaman kurang lebih membahas masalah ini. Di sini diantaranya beliau menukilkan ucapan Ibnu Abil Izz rahimahullah dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kata beliau, wa qad dallat nususul kitab as-sunnah wa ijma'u salafil ummah anna waliyal amr wa imam as-salati wal hakim wa amir al-harb wa amil as-sadaqah yuta'u fi mawadhi' al-ijtihad. Ya. Dalil Al-Quran was-sunnah dan ijma' salaf bahwa waliyul amr, bahwa waliul amr, imam salat, hakim, dan panglima perang, serta amil al-sadaqah, pengurus sadaqah, yuta'u, artinya zakat, yuta'u fi mawadi'il ijtihad. Mereka ditaati pada perkara-perkara ijtihad. Ya. Nah, jadi, artinya tadi, kita, sekalipun beda ijtihad, ya kita harus ngalah. Nah, kalau sama gak ada masalah, ya, karena sama. Tapi yang mungkin jadi persoalan, saya pendapatnya beda. Ya, boleh beda secara keyakinan, secara pengamalan ketika mereka memerintahkan harus diikuti. Dijelaskan pula oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya. Di sini penukilan cukup panjang dari Ibnu Qudamah, saya bacakan sebagiannya. Fa in hakama bi ijtihadihi, kalau hakim atau pemerintah tersebut menghukumi dengan ijtihadnya, falaisa li ahadin minhum an yarudda alaih, maka tidak boleh seorang pun untuk membantahnya. Wa in khalafa ijtihadahu, walaupun menyelisih ijtihadnya. Jadi ijtihad pribadi kita harus kita kalahkan. Li anna fihi iftiyatan alaih, karena kalau kita ini tetap kekeh ya memegang ijtihad kita, enggak mau taat, berarti ini ada unsur tidak taat kepada mereka. Illa an yahkuma bima yukhalifu nassan au ijma'an, kecuali kalau hakim tersebut menetapkan hukum yang menyelisihi nas yang jelas atau menyelisihi ijma'. Nah, kalau seperti ini kan bukan ijtihad lagi. Itu bukan ranah ijtihad. Kalau jelas menyelisihi nas ya enggak boleh kita taati, atau menyelisihi ijma' enggak boleh kita taati. Ya. Nah, jadi makanya juga kaitannya dengan semacam yang kita laksanakan ya shaf salat di masa sekarang ini, ya itu termasuk perkara ijtihad dalam kondisi darurah seperti ini. Ya. Kalau dalam kondisi normal ya jelas renggangnya shaf seperti ini tidak boleh, itu kondisi normal. Ya. Sehingga kalau mereka memerintahkan untuk sholat dengan kondisi normal, renggang shafnya 1 meter, yaitu menyelisih nas namanya. Tapi sekarang dalam kondisi tidak normal, kondisi darurah seperti ini ranah ijtihad. Ya, mereka memandang ini darurah, kondisi darurat, maka kita harus mengikuti. Harus kita taat, mendengar dan taat, maka ini bagian daripada apa? Ketaatan kepada waliul amr yang kita diperintahkan untuk melakukannya. Ya, sementara sampai di sini dulu. Ini Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni juz 14 halaman 29. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.